كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في وصف الله تعالى بالعلم. Apa yang datang pengkhabarannya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Anabi Darrin radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yantatihani. Faqala atadri fi ma yantatihani ya Aba Dar? Qultu la. Qala lakinna Allah yadri wa sayahkumu bainahuma. Rawahu Ahmad. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yantatihani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing yang saling menanduk. Baik, beradu. Faqala atadri fi ma yantatihani ya Aba Dzar? Apakah engkau mengetahui atas dasar apa mereka saling menanduk, mereka beradu? Wahai Abu Dzar, apa penyebabnya dua ekor kambing ini saling menanduk? Qultula, Abu Dzar mengatakan, aku tidak tahu ya Rasulullah. Qala lakinnallaha yadri wa sayahkumu bainahuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Maha mengetahui apa penyebab dua ekor kambing ini beradu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi mereka berdua nanti di hari kiamat. Siapa yang salah, siapa yang benar? Qala syarihu rahimahullah, hafizahullahu taala, hadzal haditsu fihi wasfullahi taala bil ilm. Hadis ini ada padanya sifat Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Ini Allah Maha mengetahui segala-galanya. Wa annahu subhanahu yadri ma yaduru baina makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi di antara makhluk-makhluknya. Hatta alladhi yakunu bainal bahaim, sampai yang terjadi pada binatang-binatang sekalipun. Faqulu syatani yantatihani. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua ekor kambing yang saling menanduk. Faqala atadri fi ma yantatihani? Tahukah engkau wahai Aba Dzar, kenapa atau apa sebabnya dua ekor kambing ini beradu? Ai masababul ladzi ja'ala bainahuma hadzat tadarub wat tadafu'. Yani apa sebabnya sehingga dua ekor ini saling menanduk antara satu dengan yang lain? Faqala Abu Dzar la. Abu Dzar mengatakan, tidak wahai ya Rasulullah. Faqala walakinallah yadri. Akan tetapi Allah mengetahui. Ay Allahu ya'lamu ma baina hataini syataini. Yani Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada dua ekor kambing ini. Wa idza kana hadza fi syataini fa fi ghairihi ma min babin aula. Kalau perkaranya adalah dua ekor kambing yang saling menanduk, Allah mengetahui sebabnya, tentunya selain kambing Allah lebih mengetahui lagi. Bahwa subhanahu ya'lamu ma yaduru bainal ibadi minal ikhtilafi wal nizai wal syiqaki la yakhfa alaihi syai. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi di apa yang yaduru, yaduru berputar. Apa yang terjadi di antara hamba-hambanya, dari perselisihan, pertikaian, percekcokan, la yakhfa alaihi syai, tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan cekcok dengan si fulan dengan Allan, atas dasar apa, kenapa mereka saling bermusuhan? Baik, Allah Maha mengetahui. Mengetahui wa annahu taala yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Dan Allah akan menghakimi mereka nanti di hari kiamat. Hatta innahu jalla wa'ala yahkumu bainal bahain. Bahkan bukan cuma manusia yang dihakimi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bahkan sampai ke binatang-binatang sekalipun. Kama qala ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Sebagaimana Allah mengatakan ketika binatang-binatang buas dibangkitkan. Al-husyu tuhsyaru wa tub'athu yawmal qiyamati wa tuqtas wa yuqtasu min ba'dihā li ba'din kama qala la tu'adduna al-huquqa ila ahli hatta yuqā hat yawmal qiyamah hatta yuqāda lis-syātil jalhā minasy-syātil qarnā. Dan semuanya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hewan-hewan. Sampai Rasul mengatakan la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Niscaya kalian akan mengembalikan, menyerahkan semua hak itu kepada pemiliknya. Yang dulunya di dunia kalian ambil, kalian akan menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Jadi, kedzaliman apapun, apakah berupa kehormatan, darah, atau harta, jadi, semua akan dikembalikan. Hatta yuqada lisyatil jalha inna syatil qarna. Sampai dibuat kisas. Jadi, diperintahkan barakallahu fikum binatang kambing yang dulunya di dunia ditanduk-tanduk terus karena tidak ada tanduknya, ditandung oleh kambing yang memiliki tanduk, di hari kiamat dibalas, dikisas. Baik, fa idza jara al-qisasu bainal hayawanat qala Allah jalla wa ala laha kuni turaba. Dan ketika sudah di kisas antara hewan-hewan ini, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang mazlum, maka Allah Jalla wa'ala setelah selesai semuanya di kisas, semua urusan selesai, Allah mengatakan kepada mereka-mereka, yakni binatang-binatang ini, kuni turaba, jadilah semuanya kalian tanah. Fatakunu turaba, maka jadilah mereka semuanya tanah. Fahiyya tuba'atu min ajli qisasi fima bainaha. Maka mereka pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk ditegakkannya hukum qisas di antara mereka. Wa idza kana al-qisas wal hukmu bil adli yajri bainal bahaim fa baina ghairiha min babin aula wa hadha min adlihi subhanahu wa taala. Baik, dan kalau qisas itu ditegakkan, hukum ditegakkan secara adil, diperlakukan antara binatang-binatang saja, maka selain binatang-binatang lebih utama untuk ditegakkan keadilan dan qisas itu. Wa hadza min adlihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haditsu fihi sifatani min sifatillah. Hadis ini mengandungi dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ula ilmullah jalla wa ala. Yang pertama ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bima yajri bainal makhluqati ala ikhtilafi asnafiha. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di antara makhluk-makhluknya dengan berbagai macam jenis makhluk-makhluk ini. Subhanallah. Baik. Manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Demikian juga hewan-hewan ini. Barakallahu fikum, berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Sapi saja, sapi toh kita katakan sapi, berbagai macam jenis sapi. Unta juga demikian, burung apalagi, lebih banyak lagi jenisnya. Burung mulai dari yang paling besar sampai burung yang paling kecil. Ya, ada burung cuma begini. Kecil. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Baik. Al-hukmu yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala al-hukm, haitsu annahu jalla wa ala yahkumu yawmal qiyamati bainan nas. Baik, sifatun fi'liyah. Baik, sifat dhatiyah al-hakim. Yahkumu yawmal qiyamati bainan nasi wa bainal hayawanat. Allah Subhanahu wa taala menghakimi nanti di hari kiamat antara manusia-manusia, manusia dan hewan, hewan dan hewan-hewan, fa yaqdi bainahum wa yunsaful madlum minadh dhalim. Baik. Diberikan haknya orang yang terzalimi atau hewan yang terzalimi. Di qisas, yang zalim di hukum. Barakallahu fikum. Taib isbatu sifatai sam'i wal basar lillahi ta'ala, bab berikutnya. Penetapan dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni as-sam' wal basar, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara hadhil aya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi innallaha kana sami'an basira. Yadawi ibhamahu ibhamaihi ala udunaihi wallati taliha ala ainaihi. Rawahu Abu Daud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Wa yada'u baik وَيَضَعُ إِبْهَامَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَالَّذِي تَلِيهَا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya, dua jarinya. Taib. يَضَعُ إِبْهَامَهُ. Taib. إِبْهَامَهُ وَالَّذِي تَلِيهَا ini. Ini ibu jari dengan jari telunjuk. Taib. يَضَعُ إِبْهَامَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَالَّذِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنَيْهِ. Taib, beliau menegakkan, meletakkan ibhamahu, taib, ini apa? Ibham, induk jarinya, taib, di telinga, walati taliha ala ainaihi, taib, dan apa namanya? Jari telunjuknya di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menyamakan antara mata beliau dengan mata Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pendengaran beliau dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mempertegas bahwa Allah memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Baik. Kita ke syarahnya. Al-amanat jam' amanah. Wa hiya kullu ma utmina 'alayhi min al-amwal wal-asrar wal-a'mal al-musnada ila al-mu'taman wa kullu al-mas'uliyat amanah fa laysat al-amanatu khassatun bil-wadi'ati kama yafhamu ba'dul awam. Amanah itu artinya baik kullu ma utumina alaihi minal amwal wal asrar, semua yang dititipkan untuk dijaga sebagai amanah, apakah bentuknya harta benda atau rahasia-rahasia. Barakallahu fikum. Kalau ada orang mengatakan cuma inti yang anda bilang ini, jangan pernah bilang ke siapa-siapa. Kelas, jangan. Jangan pernah. Jadi anda kuburan berita. Sudah, sampai di situ inti kubur. Cuma inti yang tahu. Barakallahu fikum. Jangan sampai berita ini kemana-mana. Wallahul musta'an. Baik. Yang repot kalau yang barakallahu fikum yang menceritakan cuma inti yang anda tahu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Kemudian diceritain satu lagi. Cerita. Semua orang sudah tahu. Kemudian dia bilang jangan cerita-cerita sama siapa-siapa. Subhanallah. Repot kalau gini modelnya. Asrar, rahasia, dan tidak semua orang boleh disampaikan kepadanya rahasia kita. Tidak boleh. Baik. Hatta terkadang orang terdekat kita tidak boleh. Karena boleh jadi suatu saat perkawanan, pertemanan kita bubar sehingga rahasia yang kita telah sampaikan kepadanya menjadi aib besar untuk kita nantinya. Dibeberkan dan disampaikan, dibongkar oleh orang yang dulunya teman kita yang kita percayakan tentang masalah rahasia kita, akhirnya dia bongkar. Allahul musta'an. Wal amal, harta benda juga yang disandarkan kepada al-mu'taman, orang yang diberi amanah. Taibukul mas'uliyat amanah, dan semua tanggung jawab adalah amanah. Anda diberikan tugas, itu amanah. Barakallahu fikum. Mas'uliyat, tanggung jawab, ada tugas-tugas, amanah. Baik. Dia sebagai tukang misalnya, amanah. Barakallahu fikum. Dia sebagai pekerja, amanah. Baik. Dia sebagai pendidik, dia sebagai ustaz, amanah, karena tanggung jawabnya ada. Falaisatil amanatu khassatun bil wadi'ah. Amanah itu bukan cuma sekedar wadi'ah, titipan. Baik. Bal amanatu 'ammatun fi kulli ma yu'tamanu 'alaihi. Bahkan amanah itu semua apa saja yang dititipkan sebagai amanah. Fa'alal insani ayyuaddiya mastuhfama. Mastuhfidha 'alaihi ila man i'tamanahu. Maka setiap orang yang dibebani tanggung jawab atau dititipkan amanah padanya, hendaknya dia tunaikan. Barakallahu fikum. Wa alla yahun al-amanah. Baik. Dan jangan pernah dia mengkhianati amanahnya karena dia diberi tanggung jawab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah kalian dalam keadaan kalian tahu. Wa qala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya Allah memuji orang-orang yang menunaikan amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka senantiasa mereka jaga. Fahiya amanatun bainal 'abdi wa bainallah wa bainal fardi wa waliyil amr. Baik, wa bainal fardi wa bainan nas. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fahiya amanatun maka itu adalah amanah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amanah yang Allah titipkan untuknya. Wa bainal fardi wa waliyil amr. Dan setiap masyarakat ada juga amanah antara dia dengan para pemimpinnya, penguasanya. Wa bainal fardi wa bainan nas, antara dia dengan manusia yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Wal ayatu 'ammatun fi kulli ma yata'allaqu bi mawdu'il amanat. Ayat ini umum di semua perkara-perkara yang berhubungan dengan amanah. Wa in kanat nazilah bil wadha'if. Wa in kana nazilatun bil mawadhi'i wa bi annahu yajibu ala walil amr ay yusnidal wadha'ifa ila man yaqumu biha minan nas. Taib. Wa in kana nazilatun fi al wadha'i, walaupun terkadang di amanah ini pada pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada para pegawai, wa bi annahu yajibu ala walil amr ay yusnidal wadha'if, dan wajib bagi para pemerintah penguasa untuk dia menyerahkan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Barakallahu fiik. Wala yuhadi fiha. Dan jangan dia sungkan-sungkan tentang masalah ini. Li annal ayata nazalat fi raddi miftahil ka'bati ila bani Syaibah. Falamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akhadha Aliun al-miftaha min bani Syaibah fa anzalallahu hadhil aya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-miftaha min Ali wa dafa'ahu ila bani Syaibah wa la yazalu fi yadihim ila yaumil qiyamati kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Baik, amanah itu, tugas itu sudah dari sejak dahulu secara turun temurun dari zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Bahwa kunci Ka'bah ini dipegang oleh Bani Syaibah. Falamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah menjadi kota dan negeri kaum muslimin, bukan lagi negeri kufar. Barakallahu fikum. Sebelumnya negeri kufar dalam artian musyrikin yang menguasainya. Dan semua simbol-simbol adalah simbol-simbol kekufuran dan kesyirikan. maka ketika ditaklukkan menjadilah Mekah itu menjadi negeri kaum muslimin. Baik. Maka Ali bin Abi Thalib mengambil kunci itu dari Bani Syaibah. Fa'anzalallahu hadil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini, inna allaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Fa'akhadhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-mibtaha min Ali wa dafa'uhu ila Bani Syaibah. Maka Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah itu dari Ali dan menyerahkannya kembali ke Bani Syaibah. Wala yazalu fi yadihim ila yaumil qiyamah. Dan tetap terus menerus kunci Ka'bah itu di tangan mereka sampai hari kiamat, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabab nuzuli al-ayah khassun walakin al-lafdu 'amun wal 'ibratu bi ummi al-lafd la bi khusus sabab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan bismillah tabaraka taala. Yang jelas kita dapat di dua bab di sini. Bab pertama, Allah memiliki sifatul ilm dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Maha mengetahuinya. Dari seluruh urusan makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatus sama' wal basar. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.